Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله telah kita sebutkan sekitar 12 penghalang dari penghalang-penghalang seseorang berada di atas kebenaran, yang tentulah kita sebagai seorang muslim tidak ada yang menginginkan dia terpalingkan dari kebenaran. Tidak ada yang mau kalau semisal dia terseret ke dalam fitnah hingga falhasil akhirnya terpelanting dari al-haq. Pasti keinginan setiap muslim, demikian pula muslimah, adalah menjadi orang-orang yang mustaqimin, yang istiqamah di atas kebenaran, yang sabat, kokoh di atas kebenaran tersebut, tidak mudah goyah sehingga larut kepada kebatilan, tidak mudah pula terpengaruhi hingga menyebabkan dia terpalingkan dari kebenaran. Namun tentunya kekokohan seorang muslim di atas kebenaran ini membutuhkan adanya usaha dari sang muslim itu sendiri dan muslimah itu sendiri, yang dengan usaha kesungguhan yang dia lakukan akan bisa dengannya dia terus kokoh berada di atas kebenaran. Sehingga pembahasan seputar sawarif anil haq, perkara-perkara yang memalingkan seorang dari kebenaran, ini butuh sekiranya setiap muslim dan muslimah agar benar-benar memahaminya, mengetahuinya, sehingga bila mana itu adalah sebagai satu perkara yang bisa menghalangi, memalingkan dia dari kebenaran, maka di antara usaha yang bisa dia wujudkan adalah menjauhinya. Dan di samping dia menjauhi perkara tersebut dan meninggalkannya, perkara yang tidak kalah pentingnya adalah isbatul diddiha, menetapkan dari lawannya. Kalau semisal dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung, di antara dari penghalang seorang adalah terjatuh ke dalam perkara az-zunub, maka dari usaha yang dicerminkan oleh seorang muslim dan muslimah adalah dia menjauhi dosa-dosa tersebut dan menetapkan lawannya menjadi seorang yang muti', yang mentaati Allah Taala dan Rasulnya. Ini akan bisa dengannya dia menjadi seorang yang kokoh di atas kebenaran. Sebesar apapun fitnah yang menggoyahkannya dan membuat dirinya hingga falhasil mengkhawatirkan akan larut dari fitnah tersebut dan meninggalkan al-haq, maka dengan dia terus menjadi seorang yang muti, yang mentaati Allah Azza wa Jal, menjauhi perbuatan dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jal untuk terus berada di atas kebenaran. Kalau semisal pada satu waktu dia larut sehingga terjatuh dalam perkara kebatilan, maka diarahkan lagi, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di atas kebenaran, berjalan bersama orang-orang yang berada di atas kebenaran dan istiqamah di atas kebenaran tersebut. Yang tentulah dengan bertambahnya zaman dan masa, ini fitnah-fitnah yang menggoyahkan keistiqamahan seorang muslim dan muslimah itu semakin besar dan beraneka ragam bentuknya. Bahkan lebih jelek, lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan fitnah-fitnah yang sebelumnya. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. Tidaklah datang kepada kalian satu zaman melainkan yang setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini kita bisa merasakannya, merabanya, menyaksikannya, bahkan mengalaminya secara langsung, teraba dengan panca indera yang kita miliki. Mata bisa melihat, tangan bisa meraba, telinga bisa mendengarkan bagaimana fitnah-fitnah yang berkembang di zaman kita ini jauh lebih beraneka ragam, jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah-fitnah yang ada pada zaman sebelum kita. Dari fitnah yang berhubungan dengan syahwat, dengan dosa kemaksiatan, jauh lebih beraneka ragam dan lebih dahsyat dibandingkan yang sebelumnya. Baik melalui media sosialnya, melalui kawan-kawannya, dan yang semisalnya. Ataukah baik fitnah itu berhubungan dengan fitnah asyubhat, fitnah kerancuan yang muncul pada pemikiran seorang sehingga dengan kerancuan tersebut menimbulkan keraguan-raguan. Muncul adanya keraguan-raguan di dalam melihat itu kebenaran sebagai kebenaran. Muncul adanya keraguan-raguan dalam satu amalan yang dia berada di atasnya, apakah itu benar amalan yang benar atau yang batil. Sehingga dengan kerancuan ini menyebabkan dia berpindah haluan. Dia memandang bahwasanya ada perkara yang lainnya yang jauh lebih benar dan mencocoki kebenaran berdasarkan anggapannya, sehingga dia meninggalkan kebenaran menuju ke kebatilan disebabkan karena adanya asyubhat yang berada pada pikirannya. Sehingga di dalam memperhatikan, demikian pula memahami penghalang dari penghalang-penghalang kebenaran, ini benar-benar sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, demikian pula muslimah. Kita akan memasuki bab yang ke-13 atau penghalang yang ke-13 dari penghalang yang bisa memalingkan seorang dari kebenaran. Kata al-mu'allif Syekh Hamad bin Ibrahim al-Utsman rahimahullah hafizahullahu taala, al-ghaflatu an su'alil hidayah, adanya kelalaian yang ada pada diri seorang hamba dari meminta hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai, dia lupa untuk meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Dengan dia tidak pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengannya. Mungkin dia terlalu sibuk meminta harta. Mungkin dia sedang berada pada satu kesulitan sehingga yang tersibukkan oleh dirinya adalah meminta agar supaya dia mendapatkan kemudahan, sehingga tidak pernah berdoa meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Dia tidak pernah bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala meluruskan jalannya, langkahnya, dan perbuatan-perbuatannya, sehingga dia diberikan hidayah, bisa berada di atas kebenaran. Dia terselamatkan dari permohonan hidayah yang apabila dengan permohonannya Allah Azza wa Jalla mengabulkannya, akan mendapatkan an-najah, keselamatan dari ucapannya, sehingga tidaklah dia berucap melainkan ucapan yang diucapkan adalah ucapan yang sesuai dengan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Dari sisi perbuatan juga demikian, dia tidak berbuat melainkan sesuai dengan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini penting agar seorang muslim yang menginginkan Allah Azza wa Jal atau yang menginginkan dirinya senantiasa berada di atas kebenaran, yang menginginkan agar supaya tidak goyah langkahnya untuk terus berada berdiri di atas kebenaran, agar jangan melupakan untuk dia terus meminta hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Karena semua kebaikan al-fadl itu berada semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari kebaikan al-khair adalah hidayah petunjuk. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah petunjuk kepada siapa saja yang tentulah memintanya dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi yang ma'ruf, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai semua para hamba-hambaku, kalian seluruhnya adalah orang-orang yang dhalun, yang sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang saya berikan hidayah kepadanya. Bila mana semua hamba ini berada pada kesesatan kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jal. Menunjukkan petunjuk itu semata-mata berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya kalaulah semisal Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada seseorang, maka dia tetap berada di atas kesesatannya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan Allah Azza wa Jalla memerintahkan fastahduni ahdikum. Maka memintalah kalian hidayah kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, maka pastilah saya akan memberikan hidayah tersebut. Pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa hambanya. Terlebih lagi bila mana hamba ini adalah seorang hamba yang benar-benar dengan penuh ketundukannya, kekhusyukannya, dan benar-benar besar rasa harapnya meminta sesuatu hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. dalam khutbatul hajah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita demikian besar peran hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba yang sebagai penentu apakah dia adalah seorang yang mendapatkan taufik ataukah tidak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah." Siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Tidak akan bisa seorang makhluk menyesatkan seorang hamba yang telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, walaupun makhluk itu bersatu padu antara satu dengan yang lainnya. Untuk menyesatkan hamba tersebut, maka tidak akan bisa menggoyahkan kakinya untuk terus berdiri di atas kebenaran. Dia diberikan kekokohan di atas kebenaran walaupun ajal menjemputnya. Walaupun dia mengalami berbagai macam intimidasi, siksaan sebagai upaya dari mereka orang-orang yang membenci dirinya berada di atas petunjuk tersebut, sebagaimana yang dialami oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak sedikit di antara mereka yang mengorbankan hartanya, demikian pula jiwanya, darahnya dalam rangka untuk mempertahankan hidayah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Mereka rela untuk mendapatkan siksaan, cobaan, intimidasi dari kaumnya, hingga bahkan menyebabkan mereka cacat, hingga bahkan menyebabkan hilang nyawa mereka. Namun tidaklah dijumpai pada diri-diri mereka melainkan semakin bertambah keyakinan dan ketenangan yang menyelimuti hati-hati mereka, karena mereka mendapatkan petunjuk dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Wa man yudhil fala hadiyalah." Seseorang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dirinya. Diberikan nasihat, tidak mau dengar. Disetelkan kaset, tidak mau pula untuk kemudian mendengarkan dengan seksama isi dari kaset tersebut. Diberikan buku, tidak mau diterima, tidak mau dilihat. Diajak, dinasihati, juga tidak mau untuk kemudian menerima ajakannya. Wal'iyazubillah. Wa man yudlil fala hadiyala. Seorang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh seorang untuk dia mendapatkan petunjuk, maka fala hadiyalah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dalam salah satu ayatnya Allah Azza wa Jalla menceritakan perihal keadaan mereka orang-orang kufar. Dari sisi kerasnya sikap mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan Rasul dan para sahabatnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Faman yahdi man adallallah." Siapakah seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada seseorang yang telah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam salah satu ayatnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَذْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Maka demi Rabbmu sekali-kali tidak, mereka tidak akan bisa beriman walaupun datang kepada mereka semua ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang kau tampakkan, yang kau perlihatkan kepada mereka, hingga mereka melihat azab yang pedih, baru mereka sadar ternyata mereka berada di atas kebatilan. Baru mereka sadar ternyata selama ini salah di dalam mengambil seorang kawan sehingga menyesatkannya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla hikayatkan tentang perihal ucapan mereka di dalam surah Al-Furqan. Ya wailata laitani takhattu fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Duhai, kenapa saya mengambilkan si fulan itu sebagai teman saya? Yang karena saya mengambil dirinya sebagai kawan saya sehingga dia mempengaruhi saya sehingga menyesatkan saya dari jalan Allah Azza wa Jal. Dia menyesal. Namun penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Karena muncul berdasarkan keinginannya dan niatannya. Yang setelahnya dia akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga perlu dan perlu bagi setiap muslim dan muslimah bila mana menginginkan agar dia terus berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jal, untuk kemudian jangan sekali-kali memiliki sikap ghaflah, lalai dari meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar dan kesungguh-sungguhan permintaan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang sahih juga menyebutkan tentang adanya salah seorang yang laisa bainahu wa bainal jannah illa zira', tidak ada jarak antara dirinya dengan al-jannah melainkan hanya sejarak satu jengkal saja, menunjukkan hampir-hampir saja dia sebagai ahlinya, hampir-hampir saja dia akan memasukinya, menunjukkan bahwasanya dia berada di atas amalan yang soleh, menunjukkan bahwasanya dia berada di atas kebaikan, keistiqamahan, di atas kebenaran, mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jal, sehingga akan masuk ke dalam al-jannah. Namun Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Namun ketetapan Allah Azza wa Jalla mendahulinya. Terdapat kecenderungan di dalam dirinya untuk kemudian berpaling di atas kebenaran sehingga dia berpaling darinya. Faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Pada akhir hayatnya dia menjalankan amalan-amalan ahli nar sehingga dia pun masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Dalam hadis ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya permohonan seseorang untuk kemudian terus mendapatkan hidayah petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya perlu untuk diucapkan oleh seseorang yang dia tidak mengenal mengerti mana yang benar mana yang batil, mana itu petunjuk mana itu penyimpangan, namun juga perlu untuk diucapkan, diminta oleh seorang hamba yang sudah berada di atas kebenaran. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan agar supaya dia terus berada di atasnya, mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jal, sehingga dia dimatikan oleh Allah Azza wa Jal berada di atas kebenaran tersebut. Tidak goyah, tidak berpaling. Dalam hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya al-amal bi khawatim, yang namanya amalan sebagai tolak ukur bahagianya seorang dan jeleknya seseorang adalah dilihat dari amalan terakhir sebelum kematiannya yang dia meninggal di atasnya. Ini menyebabkan muncul rasa khasyah, rasa takut seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jal. Muncul rasa roja, rasa harap seorang muslim kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun dia berada di atas petunjuk, walaupun dia berada di atas kebenaran. Karena rasa takutnya, rasa harapnya. Tak henti-hentinya dia meminta agar supaya Allah Azza wa Jal mengokohkan hatinya di atas kebenaran tersebut. Dan inilah sifat mereka para ahli jannah, yang tak sedikit Allah Azza wa Jalla memuji mereka karena permohonan mereka meminta hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada awal-awal surah Ali Imran, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla tidak memalingkan hati-hati mereka setelah hati-hati tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang semula mukmin berubah menjadi kafir. Yang sebelumnya ala sunnah, berada di atas sunnah, menjadi seorang yang alal bid'ah wal dalal, berada di atas kebid'ahan dan penyimpangan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, inna quluba bani adama kullaha baina usbu'ain min asabi'ir rahmani azza wa jal yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jemarinya Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal, yang Allah bolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya untuk terus berada di atas agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita seorang muslim, di samping Allah perintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Di antara perintah yang tidak kalah besarnya yang Allah perintahkan seorang yang telah berada di atas Islam, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, jangan kalian meninggal melainkan kalian meninggal di atas keislaman, di atas agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf menegur seseorang yang meminta doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ahyini 'alal Islam wa amitni 'alal Islam. Ya Allah, hidupkanlah saya di atas Islam dan wafatkanlah saya juga di atas Islam. Menegurnya dan mengatakan, "La, jangan." Namun tambahkan, Allahumma ahyini 'alal Islami was sunnah wa amitni 'alal Islami was sunnah. Minta agar supaya engkau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal sehingga berada di atas Islam dan sunnah. Dan meminta tatkala engkau dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala juga dihidupkan di atas Islam dan sunnah. Karena terkadang seorang itu muslim namun tidak mengerti sunnah. Karena hidayah tersebut dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua macam. Hidayah taufiq yang berasal dari sisi Allah Azza wa Jal, hidayah yang menyebabkan seorang kafir menjadi muslim, hidayah dari kesyirikan kepada agama tauhid, hidayah dari kekafiran menuju keislaman, ini diistilahkan dengan hidayah at-taufiq. Atau sebagian mengistilahkan hidayah ilal Islam, hidayah menuju Islam, yaitu yang didapatkan oleh seorang yang kafir menjadi seorang yang muslim, yang didapatkan oleh seorang yang musyrik menjadi seorang yang muwahhid yang benar-benar berada di atas Islam. Dan hidayah yang kedua yang disebutkan pula oleh mereka para ulama adalah hidayah al-irsyad, sebagian menamakan dengan hidayah fil Islam, yaitu hidayah dia mendapatkan bimbingan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hidayah yang dia dapatkan ketika dia beragama Islam. Karena di dalam Islam Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, namun hanya satu kelompok saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga janganlah menjadi seorang yang lalai, lupa dari meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazara al-aqilu fi katsirin mimman dhalla min qablihi wa min ahli zamanihi. Kata al-mu'allif rahimahullah, bila mana seorang yang berakal memperhatikan kebanyakan seorang yang menyimpang pada generasi orang-orang sebelumnya atau generasi yang dia berada di atasnya. Ra'a anna katsiran min ha'ula kana ma'rufan binajabatihi wa zakaihi wa fatanatihi. Maka dia akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang yang dikenal kepintarannya, kecerdasannya. Ini keadaan mereka demikian. Sebagai seorang yang pintar, bahkan dinyatakan sebagai seorang yang cendekiawan. IQ-nya itu, IQ paling tinggi berapa? Hah? IQ-nya itu 180. Saya enggak tahu ini IQ paling tinggi berapa. IQ-nya sudah berada di atas rata-rata. Pintar. Kecerdasannya juga demikian. Sebagai seorang yang pintar. Namun beliau rahimahullahu taala menyebutkan wadzaka'u wahdahu la yaqudu sahibahu ila alhidayati walhaq. Bila mana seorang hanya semata-mata mengandalkan kecerdasannya saja sebagai seorang yang pintar, maka tidak akan bisa menggiring pemiliknya untuk berada di atas hidayah dan kebenaran. Fallahu subhanahu wal mufattimu wal mutafaddilu ala al muhtadina bihidayatihim. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan karunia kepada mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga mereka berada di atas hidayah tersebut. Lakin Allah yahdi man yasha. Disebutkan dalam Al-Qur'an, akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sehingga kalau misal seorang mengandalkan kecerdasannya sehingga dia lupa bahwasanya hidayah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia menyandarkan untuk kemudian berada di atas kebenaran adalah berdasarkan IQ-nya, berdasarkan pemikirannya, berdasarkan logikanya, maka tidak akan bisa menyebabkan dia berada di atas petunjuk tersebut. Karena dia melupakan zat yang mutafaddil, yang memberikan karunia al-hidayah kepada para makhluk-makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga karena inilah kita melihat kebanyakan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman sebelum kita dan zaman yang kita berada di atasnya adalah orang-orang yang tertipu dengan kecerdasannya dan kepintarannya, kepandaiannya di dalam menghafal, menyebabkan falhasil akhirnya tuh muncul kesombongannya, kepandaiannya di dalam memahami satu permasalahan sehingga mumpuni di dalam dalam pemahamannya, akhirnya muncul keinginannya untuk berjalan sendiri, untuk kemudian tidak mau minta bimbingan, untuk kemudian tidak mau menerima nasihat yang lainnya, menganggap dengan pendapatnya sudah cukup, menganggap dengan kecerdasannya sudah cukup, menganggap dengan kepemahamannya itu sudah mencukupi untuk kemudian mengantarkan dia berada di atas kebenaran. Ini seringnya orang yang Allah Azza wa Jalla palingkan dia dari petunjuk demikian. Sehingga jangan lupa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang yang telah berada di atas kebenaran, tadi kita sebutkan, perlu untuk kemudian meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jal. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya diberikan keistiqomahan di atasnya. Tidak mudah goyah. Sehingga sebentar-sebentar muncul berada di atas hidayah, sebentar-sebentar hilang. Sebentar-sebentar berjalan bersama mereka ahli al-haq, sebentar-sebentar hilang. Berjalan bersama ahli al-batil. Yang semangatnya kadang muncul, kadang tidak. Yang kehadirannya silih berganti. Kadang terlihat, kadang tidak. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. وهذا ما يقر به أهل الهداية والمعترفون بنعمة الله وفضله عليهم. Dan ini adalah keadaan yang diakui oleh mereka, orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jal, yang mengenal hakikat kenikmatan Allah Azza wa Jal dan karunianya atas mereka. قال البراء بن عازب بركات البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب. Kata البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم bersama-sama kami mengangkat tanah-tanah untuk membentengi mereka kaum muslimin dari penyerangan para musuh-musuh Allah Azza wa Jal pada perang Ahzab. Walaqad ra'aituhu waraturabu bayata batnihi, dan sungguh saya telah melihat debu-debu telah menutupi putih dari perutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau kotor badannya karena bersama para sahabatnya membuat benteng untuk menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Yaqulu, ketika itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, laula anta mahtadaita mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalaulah bukan karena engkau ya Allah, maka pastilah kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena kamu ya Allah Azza wa Jal, maka kami tidak akan bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jal, kita tidak akan bisa termasuk dari mereka para musallin, orang-orang yang dengan khusyuk mengerjakan sholat, menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasannya yang membukakan hati seorang muslim untuk kemudian berada di atas hidayah, hidayah tersebut tidak hanya bermakna berada di atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, namun juga termasuk dari hidayah tersebut seseorang berada di atas satu amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Segala apa saja yang mengenai kalian berupa kenikmatan, maka datangnya adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kenikmatan itu kenikmatan berhubungan dengan harta? Dia menjadi seorang yang sukses usahanya. Dia menjadi seorang yang berharta. Menjadi seorang yang kaya. Mendapatkan kesehatan dan yang semisalnya. Itu seluruhnya kenikmatan berasal dari zat yang mun'im. Yang memberikan nikmat kepada dirinya, yaitu Allah Azza wa Jal. Ataukah kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang berhubungan dengan ad-din, berhubungan dengan perkara akhiratnya, berupa hidayah atau keistiqomahan di atas hidayah, atau motivasi menjalankan satu amalan kebaikan, ataukah mendapatkan petunjuk sehingga berada di atas amalan kebaikan dan dia bisa merutinkannya, dan yang lainnya dari perkara-perkara kebaikan, itu seluruhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya dan para sahabatnya untuk mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan adalah berasal dari karunia Allah dan rahmatnya, agar memotivasi mereka semakin menjadi seorang yang bertawakal kepada Allah, membesarkan rasa harapnya hanya kepada Allah Azza wa Jal, dan menjadi seorang yang benar-benar bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya saja yang demikian itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salah satu hadis yang dikeluarkan di antaranya oleh Imam Muslim rahimahullah, menyebutkan, "Ma minkum min ahadin ala yadkhul ahadukumul jannata bi'amalihi." Tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena hanya semata-mata amalannya saja. Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada beliau, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasul? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl." Tidak pula saya, melainkan yang menyebabkan saya masuk ke dalam al-jannah demikian pula kalian adalah berdasarkan karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya dan rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan karunia Allah dan rahmatnya mereka masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ahli al-jannah tatkala Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka ke dalam masuk ke dalam al-jannah seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-A'raf. Mereka mengatakan, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami bisa berada di atas perkara yang seperti ini. Maka sesungguhnya kami tidak akan bisa mendapatkan petunjuk sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, menjadi seorang yang dicintai dan diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jal, kalaulah bukan karena sebab Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin wahdahu la syarikalah. Ini penting bagi seorang untuk kemudian menyandarkan segala kebaikan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak dia sandarkan kepada kepandaiannya, tidak pula dia sandarkan kepada hartanya, tidak pula dia sandarkan kepada kecerdasannya, pemahamannya semata. Namun dia sandarkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala an ahli al-jannah, Allah Azza wa Jalla berfirman mensifati ahli al-jannah, mereka mengatakan, "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Sehingga penting bagi seorang untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan surah Al-Fatihah sebagai satu surat yang harus dibaca oleh setiap muslim. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "La salata illa bi fatihatil kitab." Tidak sah salat seseorang hingga dia membaca surat Al-Fatihah. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang hukumnya. Namun yang menjadi syahid yang hendak kita angkat dalam pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang hikmahnya. Karena di dalam surah Al-Fatihah tersebut menyebutkan permohonan seorang hamba agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dirinya dengan satu hidayah yang menuju siratal mustaqim, yang menyelisihi jalannya mereka al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan jalannya mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh mereka para ulama ahli tafsir bahwasanya al-maghdubi alaihim humul yahud, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Karena mereka berilmu, namun ternyata tidak mengamalkan ilmunya. Mereka cerdas, memiliki pengetahuan seputar kitab Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang faham dan mengerti tentang apa itu hak Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Namun ternyata dengan kepintaran mereka, dengan kepandaian mereka, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Allah Azza wa Jalla cela mereka di dalam salah satu ayatnya yang mulia, kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti layaknya keledai-keledai yang dipikul di punggungnya adalah asfara, lembaran-lembaran kitab suci Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa melihatnya, tidak bisa membukanya, bahkan tidak tahu apa yang dipikulnya, menganggap yang benar adalah sesuai dengan keinginannya, menganggap yang benar dan selayaknya dia menjalankan langkahnya adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Amatsalil himari yahmilu asfar, mereka membuang kitab-kitab Allah Azza wa Jalla di belakang punggung-punggung mereka. Ini al-Yahud dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ad-dhalin adalah an-nasara, karena mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu yang telah mereka ketahui dalam kitab suci mereka, demikian pula ajaran nabi mereka. Yang mereka amalkan adalah perkara-perkara yang baru, yang tidak disyariatkan oleh nabi mereka Isa alaihi salatu wassalam. Wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan rahbaniyah, keinginan mereka ahlul kitab an-nasara menjadi seorang yang tidak mau menikah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar supaya menjadi seorang yang mengisi semua waktunya dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibtada'uha, perkara yang mereka ada-adakan, yang kami tidak wajibkan kepada mereka. Mereka menyangka itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla membencinya. Ini keadaan An-Nasara sebagai orang-orang yang dzalim, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya makna al-hidayah, karena yang dimaukan dalam hidayah tersebut adalah meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk pada diri seorang muslim agar diselamatkan dari jalannya orang-orang Yahud dan jalannya orang-orang Nasara. Orang Yahud berilmu tapi tidak mengamalkan, orang-orang Nasara mengamalkan sesuatu tanpa dasar al-ilm. Maka sebagian ahli tafsir memaknakan makna al-hidayah adalah al-ilmun nafi' wal-amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan menjalankan amalan-amalan yang salih. Seorang meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya ilmu yang bermanfaat, dan setelah dirinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ilmu tersebut. Ini makna dari al-hidayah. Karena betapa banyak mereka orang yang punya ilmu namun ternyata meninggalkan ilmunya. Betapa banyak mereka yang faham tentang tafsir Al-Quran, makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan syarah-syarahnya, mengetahui fatwa-fatwa para ulama, namun ternyata tidak menempatkan sebagaimana mestinya. Dia buang apa yang diketahuinya, dan yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Jadilah mereka sebagai ulama su, ulama-ulama yang jelek, yang buruk, yang tidak membimbing masyarakatnya untuk berada di atas kebenaran, namun membimbing dan mengarahkan mereka untuk terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga selayaknya tak hentinya setiap muslim tatkala dia meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jal, dia benar-benar memintanya dengan penuh kekhusyukan. Tatkala ia membaca firman Allah Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, benar-benar memahami maknanya, benar-benar tahu apa yang dimintanya, yang nantinya dia memintanya dengan rasa khusyuk, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian nantinya disebutkan pada alinea yang di bawahnya, sebaik-baik doa permohonan hidayah yang bisa digunakan oleh seorang muslim untuk memohonnya kepada Allah Azza wa Jal adalah doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ini benar-benar seorang muslim dengan doa tersebut meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebutkan ketiga nama malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia, malaikat Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, pembawa wahyu, yang dengan wahyu tersebut akan menghidupkan ruh-ruh seorang hamba, yang bisa menenangkan jiwa-jiwa manusia tatkala membacanya. Demikian pula Rabbnya malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, yang Allah Azza wa Jalla tugaskan untuk menurunkan air hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan menyuburkan tanah yang disiraminya, sehingga meminta agar supaya jiwanya disuburkan, minta agar supaya jiwanya tersebut mendapatkan kelapangan untuk bisa berada di atas kebenaran dan istiqamah di atas kebenaran tersebut. Meminta pula dengan menyebut Rabbnya malaikat Israfil, malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia, yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala, yang dengan tiupannya di samping membinasakan semua yang ada di alam semesta, namun pada tiupan yang keduanya akan mengembalikan ruh-ruh ke jasad seorang hamba dan menjadikan mereka semua hidup setelah matinya, sehingga mereka seluruhnya digiring bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang diminta adalah sesuatu yang besar. Meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dirinya dalam semua permasalahan yang diperselisihkan oleh umat manusia. Baik perselisihan antara ahli syirik dengan ahli tauhid, perselisihan dengan ahli Islam antara ahli Islam dengan ahli kufur, perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah wal dalal. Seorang meminta agar supaya dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di sekitarnya, dia terus mendapatkan bimbingan, dia terus mendapatkan arahan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju siratal mustaqim. Demikian pula Allah Azza wa Jalla memuji nabinya dan rasulnya Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi meninggalkan kaumnya, singgah di kota Madian. Dalam keadaan ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak mengetahui hendak kemana tujuannya. Maka di saat itulah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Asa Rabbi ayyahdiyani ila sawa'is sabil." Atau "Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'is sabil." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saya menuju jalan yang lurus. Hingga Allah Azza wa Jalla mempertemukan beliau dengan putrinya Nabi Shu'aib dan dijodohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sampai falhasil akhirnya mendapatkan risalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.